Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyujuk Hati melalui Republik Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita sayangi ini, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-76 dari surat Maryam yang memberikan gambaran kepada kita untuk tetap menjadi orang-orang yang konsisten terhadap kebenaran dan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu allazina hantadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairum maradda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Para pendengar rahimakumullah, ayat 76 ini menceritakan kepada kita, menginformasikan kepada kita suatu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang selalu melakukan amal saleh, kepada para penegak kebaikan, kepada pejuang-pejuang kebenaran di atas permukaan bumi ini agar tetap konsisten di dalam kebaikannya. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat baik itu tidak akan pernah sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan penghargaan dan Allah akan selalu memberikan inspirasi-inspirasi baru, memberikan penyegaran-penyegaran, semangat dan motivasi baru kepada mereka yang melakukan kebaikan untuk lebih bersemangat lagi di dalam melakukan kebaikan tersebut. Wa yazidullahu allazina ihtadaw huda. Allah akan menambahkan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu petunjuk-petunjuk yang baru. Ya. Akan ada pemikiran-pemikiran baru bagaimana caranya berbuat baik pada saat seseorang sudah melangkahkan kakinya untuk melakukan kebaikan. Akan ada petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berjalan di atas koridor yang sudah ditetapkannya. Mereka ini tidak akan pernah sesat dan selalu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga memiliki kesamaan dengan keterangan ayat yang lain yang semakna dengan ini. Di dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 17 mengatakan wallazina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Kepada orang-orang yang meminta hidayah, orang-orang yang melakukan kebaikan, zadahum huda, Allah akan menambahkan hidayah kepada mereka. Ya, wa atahum taqwahum, dan yang lebih hebat daripada itu, Allah akan mendatangkan kepada mereka ketakwaan mereka. Seperti apa hidayah yang Allah berikan dan Allah tambahkan kepada orang-orang yang taat, tunduk dan selalu melakukan apa yang diridainya? Jawabannya adalah sebagaimana tergambar dalam kisah Nabi Daud alaihissalam ketika dia memutuskan suatu keputusan terhadap dua orang yang meminta agar diputuskan, yang satu punya 99 ekor kambing, yang satu punya satu ekor, tapi yang punya 99 ini masih minta lagi yang satu kambing itu, sehingga akhirnya diadukan. Nabi Daud kemudian memutuskan bahwa yang berhak untuk yang satu ekor kambing ini adalah pemilik lamanya, ya. Sedangkan tapi pada saat dia sadar bahwa ternyata dia tersalah, dia kemudian ya meminta ampun kepada Allah, ya. Falamma zanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarrara ra'ahu anaba. Ketika dia tahu bahwasanya dia tersalah di dalam melakukan keputusan itu walaupun bukan dikehendakinya, dia kemudian fastaghfara rabbahu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qarrara ra'ah, terduduk sujud, wa anab, dan kembali kepada Tuhannya. Indah sekali gambaran firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Begitu juga yang terjadi dengan Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud alaihi salam, ketika dia memiliki kekuasaan yang begitu sangat besar dan ternyata satu ketika dia kemudian ada melakukan kesalahan dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tergambar dalam surat Saba kalau saya tidak salah dikatakan falamma fatanna Sulaiman walaqad fatanna Sulaimana min qablu ya wa alqaina ala kursiyyi jasadan summa anab. Kami hukum Sulaiman di mana dia seorang raja yang begitu sangat gagah perkasa terduduk di atas kursinya seperti orang kena stroke tidak mampu melakukan apapun. Tapi pada saat Nabi Sulaiman sadar, dia kemudian mengatakan Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahli min ba'di. Wahai Tuhanku, tolong ampuni diriku dan tolong berikan aku kekuasaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada orang-orang sebelumku dan sesudahku. Indah sekali pernyataan Al-Qur'an ini yang pada intinya memberikan kita gambaran pada saat kita konsisten dan tetap istiqamah di dalam kebaikan, kita tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Sekalipun kami tidak akan pernah melalaikan atau mensia-siakan orang-orang yang melakukan kebaikan dalam kehidupan mereka. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita bahas ini adalah mengingatkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita tambahan, dalam arti kata petunjuk ataupun hidayahnya, disebabkan kita selalu mengharapkan mendapat petunjuk itu melalui doa kita, melalui sholat kita, melalui amalan kita yang kita harapkan. Kenapa? Karena inilah yang kekal. Karena inilah, maksudnya karena amal-amal yang soleh itulah yang kekal. Maka dibahasakan dalam Al-Quran, wal baqiyatu sholihat khairun. Apapun kegiatan kita di dunia ini, bagaimanapun kita memilikinya, maka kalau dia itu tidak menunjukkan perbuatan kita itu, yaitu menunjukkan amal soleh kita, maka itu adalah syarrun. Pemahaman dari ayat ini adalah merupakan keburukan, kejelekan. Maka apa saja yang kita kerjakan, baik itu dianggap orang tidak penting ataupun penting, itu bukan masalah. Yang paling penting masalahnya adalah bagaimana kita menghadapkan itu semuanya, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang hal yang terpenting ketika kita dalam mengarungi kehidupan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan menambahkan petunjuknya kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk, Allah berikan lagi petunjuk. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin mereka itu sudah mendapatkan pekerjaan ataupun amal yang soleh, yang mana amal yang soleh itu adalah itulah yang kekal yang akan kita bawa nanti ke hari kiamat, yaitu ke dalam surga Jannatul Na'im insyaallah. Maka pemirsa maka para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hal yang sangat penting ambil di sini adalah bukan dari eksistensi dari sebab turun ayat ini, tapi apa, bagaimana kita dapat menjadikan pekerjaan kita yang baik itu menjadi saleh. Saleh maksudnya sesuai yang diharapkan Allah dan sesuai nanti kita akan mendapatkan di akhirat kelak nanti. Jadi salihah ini bukan untuk dunia saja, tapi untuk akhirat juga. Kecocokan itu, kesolehan itu kita bangun demi untuk mendapatkan akhirat kita di sisi Allah. Itulah kata Allah, Allah memberikan hal yang sangat baik sekali, yaitu Allah berikan itulah khairun sawaba inda rabbik. Artinya di sisi Allah kita akan mendapatkan nanti sebaik-baiknya pahala, dan sebaik-baiknya pula kita akan mendapatkan kepahala dan kesudahan dari amal soleh kita. Kenapa? Karena inilah yang menjamin kita nanti di akhirat kelak nanti. Adapun selain itu, ya artinya orang yang tidak menjadikan segala pekerjaannya itu beramal soleh, maka dia tidak akan mendapatkan kesudahannya di akhirat kelak nanti. karena mereka tetap di dalam api neraka. Yang menapi neraka itu adalah hal yang sangat panjang, mereka akan mendapati siksaannya. Maka di sini sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala wal baqiyatus shalihat, wal baqiyatus shalihat khairun. Jadi wal baqiyatus shalihat di sini adalah amal-amal yang soleh. Amal-amal yang soleh itu lebih kekal. Jadi kalau kita tidak jadikan amal soleh itu di dunia, maka kita tidak akan mendapatkannya. Makanya kita harus berhati-hati, karena banyak sudah orang yang memisahkan antara kehidupan dunianya dengan kehidupan akhirat. Ini adalah bukan untuk agama, ini bukan untuk akhirat, ini murni semata-mata murni semata-mata dunia. Maka hal itulah yang akan menjadikan mereka itu hidupnya akan menjadi lebih parah lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Kepada pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, ada satu pertanyaan, apakah nanti di hari akhirat yang bermanfaat itu adalah sekedar sebuah keyakinan, keimanan saja, ataukah yang akan menjadi simpanan kita itu adalah amal saleh kita? Jawabannya adalah sebagaimana diterangkan oleh keterangan ayat ini, ketika seseorang punya keyakinan akan tetapi punya niat tapi tidak diiringi dengan perbuatan, maka sebenarnya orang itu sudah berdosa. Ya, ketika seorang mukmin yakin kepada Allah tapi ternyata dia tidak menyembah Allah, sebenarnya itu adalah bumerang bagi dirinya. Dia akan dihukum oleh Allah karena keyakinannya itu yang tidak diiringi dengan perbuatan. Ketika ada seorang mukmin yakin bahwasanya zakat itu adalah merupakan suatu hal yang diperintahkan, tapi ternyata dia tidak keluarkan zakat dari harta yang milikinya, maka tidak akan bernilai keyakinannya kecuali akan menjadi hukuman bagi dirinya. Ketika ada seseorang yang berniat untuk berumah tangga, ya, memiliki niat yang baik untuk berumah tangga, akan menjadikan rumah tangga itu mawaddah, sakinah dan rahmat, tapi ternyata ketika dia sudah berumah tangga dia tidak berbuat baik di dalam kehidupan rumah tangganya, istrinya tidak diberikan nafkah, anak-anak tidak dididik dengan baik, maka itu sama saja bahwa keinginan, niat, keyakinan untuk berbuat baik itu malah tidak akan bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada pekerjaan yang ditampilkannya. Oleh karena itu, berniatlah dan ikuti dengan perbuatan. Karena apa? Wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Itulah yang akan menjadi perbendaharaan kita, simpanan kita yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan, ya Allah, aku yakin kepadamu dan inilah perbuatan hasil keyakinanku itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.